Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sebelum dimulai, tempat yang kosong di masjid segera diisi. Yang masih di luar, fadol masuk ke dalam. Di antara adab dalam bermajelis ilmu, ad-dunu minal mu'allim, mendekat kepada sang mu'allim. Dengan dasar hadis Jibril, riwayat Imam Muslim, contoh langsung dari malaikat Jibril. Fajalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Jibril duduk mendekat kepada Rasul sampai kedua lutut beliau disandarkan dengan lutut Nabi alaihi salatu wassalam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, meletakkan telapak tangannya di atas kedua pahanya. Bisa di paha Jibril atau di paha Rasul alaihi salatu wassalam. Di akhir hadis Rasul mengatakan, dzaka Jibril yu'atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan perkara agama kalian. Jadi semua yang dicontohkan di dalam hadis tersebut bagian dari agama kita, termasuk adab dalam bermajlis ilmu. Jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Indana haditsun tawil. Kita sudah baca satu hadis yang panjang. Hadisnya Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu wa ardhah, diberi judul oleh Imam Nawawi rahimahullah, bab kaunul Islam yahdimu ma qablahu wa kadza al-hijratu wal hajj. Islam menghapus dosa sebelumnya, begitu pula amalan hijrah dan haji. Baik. Man hafizal hadis falyaqra. Ada yang hafal hadisnya? Yahya? Yahya? Tidak ada yang hafal? Tayyib, labas. Ya, memang panjang hadisnya. Untuk hadis yang kedua nanti, ya, hadisnya Ibnu Abbas, itu yang dihafalkan. Bi'innillahi ta'ala. Nah, jadi kalau ada yang hafal mau dapat hadiah, tapi tidak ada ya sudah. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, khanibidin a'azani Allahu wa iyyakum, terdapat banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, yang berkaitan dengan bab yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Hadzal hadis dalilun ala annal hijrata wal hajja wal islam tukaffiru adz-dzunub. Hadis ini adalah dalil bahwasanya amalan hijrah, haji, kemudian keislaman menghapus dosa pelakunya. Wa fihi aydan faedah yang kedua, aydamu mauki'il Islam wal hijrah wal haji. Besarnya kedudukan Islam, kedudukan hijrah, dan kedudukan ibadah haji. Islam ini menjadi syarat keselamatan hamba dunia akhirat. Islam satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberi hidayah masuk ke dalam Islam, diberi hidayah istiqamah di atas Islam, diberi kemudahan mati di atas keislaman, maka hamba tersebut dijamin keselamatan fid dunya wal akhirah. Begitu pula ibadah hijrah. Hijrah baik dengan makna al-intiqal, berpindah min baladis syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Berpindah dari negara kafir menuju negara tauhid. Memang tidak mudah ibadah hijrah. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Banyak pertimbangan, banyak pula pengorbanan serta perjuangan besar yang dilakukan oleh seorang hamba untuk hijrah. Berpindah dari tempat yang jelek menuju tempat yang baik. Dari tempat yang menghalangi dirinya untuk menegakkan syiar-syiar Islam menuju tempat yang memberikan kebebasan, memberikan perlindungan bagi siapa saja yang hendak menegakkan syariat Islam secara terang-terangan. Tidak semudah dan tidak sesederhana teori yang disampaikan. Banyak yang harus dikorbankan, pekerjaan, harta, kolega, koneksi bisnis, dan lain sebagainya. Belum lagi di tempat yang dituju, apakah memungkinkan untuk bertahan hidup, bagaimana keberlangsungan ke depannya, kemudian strategi untuk bertahan hidup, dan lain sebagainya. Semua butuh pengorbanan, perjuangan, tidak semudah yang dijelaskan dalam teori-teori tentang hijrah. Tetapi yang berhasil dan dimudahkan hijrah mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Dosa yang dia kerjakan dihapus sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ibadah haji, baik yang dikerjakan oleh kaum pria, terlebih yang dikerjakan oleh kaum wanita. Haji ini menjadi jihad untuk kaum wanita. Jihad melawan orang kafir di medan laga, dalam peperangan, untuk membela kehormatan Islam dan kaum muslimin, itu ranahnya rijal, para lelaki. Yang maju di front terdepan adalah kaum lelaki. Sementara kaum wanita ini bermain sebagai tim pendukung medis atau logistik dan lain sebagainya. Artinya bukan ranah mereka. Tetapi karena kemudahan syariat Islam, kesempatan jihad bagi kaum wanita bisa didapatkan melalui jalur yang lain dalam bentuk haji ke Baitullah. Berangkat dari tanah kelahiran menuju tanah suci untuk melakukan manasik haji dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan manasik. Ada yang harus dipenuhi, ada yang harus dihindari. Dan itu tidak mudah, mengingat ibadah haji kebanyakan dan secara kebiasaan dilakukan pada musim panas. Kanibidina azani Allah wa iyakum. Saat di mana kondisi cuaca di Mekah secara khusus ini sedang panas-panasnya, sangat ekstrim, bisa mencapai sampai 60 derajat Celcius. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Suhu yang cukup untuk membuat telur mateng. Ya, kalau antum ceplok telur di aspal, khanifidina azani Allah wa iyakum, di bawah terik matahari, apalagi antum taruh di pasir, mateng. Ya, telur tadi. Jangankan telur, kerupuk mateng. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Jadi yang berangkat haji, hindari sandal kulit. Nanti sampai sana jadi rambak. Ya, pakai yang aman gitu ya. Jangan pakai sandal kulit, jadi rambak di sana nanti. Saat wukuf di Arafah, parkirnya di tempat panas, ya kan? Kena sengatan matahari dari atas, dari bawah pasir yang juga panas, ya memaparkan panas. Kanibidina azani Allah wa iyakum, blungker sandal antum. Ya, jadi munculnya rambak merek Neckerman. Kanibidina azani Allah wa iyakum. Panas semacam itu harus datang dengan mengenakan pakaian ihram. Setelah itu larangan haji yang tidak boleh dilanggar, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh mengucapkan kalimat rafas. Rafas itu kata-kata kiasan untuk hubungan suami istri. Ya, enggak boleh ngomong yang jorok-jorok, enggak boleh. Enggak boleh melakukan tindakan fusuk, jelas. Tidak boleh berdebat. Ini yang susah. Sederhana, jangan debat ketika haji. Sederhana, tetapi tantangan ketika berangkat haji enggak sesimpel teori yang disampaikan. Ya kan? Ustadz yang menjadi mutawif di hotel sebelum keberangkatan memberikan briefing. Ya, nanti haji harus begini, begini, begini. Keutamaannya demikian, demikian, demikian. Larangannya simpel, demikian, demikian, demikian. Kan gitu ya. Larangannya enggak boleh rafas. Untuk suami istri, stop dulu. Ya, hal-hal yang ke arah sana, stop. Enggak boleh fusuk. Gak boleh jidal, jangan ada perdebatan sengketa, terutama suami istri. Nah, suami istri kan sering jidal dari yang ringan, tarafnya, sedang, levelnya, sampai debat kusir. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Ya, tanyakan yang sama yang sudah nikah, ya, itu udah biasa. Ya, kita punya sesepuh baru di Kismudin 1, tanyakan ke beliau, hadir apa enggak ini beliau. Ya, tayyib. Enggak boleh. Kalau untuk laki-laki yang cenderung diam, laki-laki itu kan cenderung diam, enggak banyak ngomong, ya toh. Ngomongnya enggak banyak, tapi tangannya yang sering gerak. ya kan, gak senang dikit tinju. Rabbidina azani Allahu wa iyyakum, laki-laki. Kalau perempuan dibalik, cenderung ekspresif dengan kata-kata, ngomel, ya toh, kemudian komentar, mendebat. Nah itu sudah karakter mereka. Saat ibadah haji inilah ujian mereka dan bentuk jihadnya kaum wanita. Di samping jihad-jihad ketika melakukan manasik yang lain. Berat. Kanifidina azani Allah wa iyakum. Tapi itu insya Allah bisa dilalui. Ujian dalam bentuk perjuangan fisik itu lebih ringan. Ini yang terberat. Menahan lisan. Kanifidina azani Allah wa iyakum. Kalau nahan tidak berdebat. Dalam situasi dan kondisi yang nyaman, lebih mudah. Ruangan ber-AC, tempat duduk yang nyaman, ya toh, memang moodnya lagi baik, kan gitu. Jangan debat, bisa. Bayangkan kondisi berkumpul dengan jutaan orang. Cuaca yang panas ekstrim semacam itu. Dengan fasilitas yang seadanya jauh berbeda dengan yang dia miliki di rumah. Sehebat-hebatnya travel yang dia ikuti. Khanifidina azani Allah wa iyakum ketika wukuf di Arafah. Itu perjuangan yang sesungguhnya. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dikasih AC tetap gak kerasa. Apalagi yang gak di AC. Di tenda pakai kipas angin. Rasanya kayak jagung panggang. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Panasnya luar biasa. Emosi mudah meluap. Karakter wanita itu ekspresif dengan kata-kata. Ya, gampang tersulut emosinya. Mode emak-emak pada situasi seperti ini senggol bacok. Nah, gitu ya. Model orang Jawa Timur ya gitu, senggol bacok. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Istilahnya sumbu pendek, bahkan enggak ada sumbunya. Ya. Dituntut, diminta untuk kesempurnaan haji, tahan itu semua. Bentuk jihad fi sabilillah. Ya, disesuaikan. Mereka mungkin enggak tega mengayunkan pedang, menebas leher musuh-musuh agama, enggak sanggup. Ya kan, lihat proses ayam disembelih pingsan 3 hari 3 malam. Setelah itu anti, enggak mau makan ayam. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ayam enggak mau, sapi mau. Ya, memang bukan ranah mereka. Jihad mereka ada pada haji. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Berarti kaum lelaki enggak dapat bagian jihad Ustaz dalam hajinya. Dapat, kenapa? Dia bawa istrinya. Ya kan? Dia bawa istrinya, dia bawa ibunya, dia bawa apa namanya, mbak Yunya, atau adiknya, atau putrinya. Yang jelas bukan anak tetangga. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dia juga berjihad di situ. Yang perempuan nahan, yang laki-laki juga nahan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau sekarang cuaca enak, ruangan ber-AC, nyaman, diminta jangan berdebat satu sama lain, santai antum. Tapi kalau bayangkan dalam kondisi yang tidak mengenakkan, cuaca yang panas, bahkan ekstrim panasnya, tidak mendapatkan fasilitas yang dia harapkan, dan itu yang banyak dialami. Akhirnya apa? Dituntut untuk bisa menahan emosi. Tahan kata-kata. Tahan. Jangan ada perdebatan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Disitulah salah satu bentuk jihadnya kaum wanita dengan ibadah haji. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi pahala hadiah yang diberikan tak main-main. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. haji yang mabrur, tidak ada balasan yang sesuai kecuali surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Itu haji yang mabrur. Kalau hajinya mabur, ya lain cerita. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Wa fihi ayuban. Faedah yang lain. Ini di luar pembahasan. Jawazul buka indal ihtidhar. Boleh menangis ketika proses ihtidhar, yaitu saat sakaratul maut. Ya, boleh menangis. Raja afillahi ta'ala, mengharap ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ti'adil ahya al-hadirin, dan supaya orang-orang yang masih hidup yang menyaksikan hal tersebut bisa mengambil ibrah. Naam. Dan itu la yunafi as-sabr, tidak menafikan kesabaran. Seperti yang dilakukan Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu wa arda. Saat menyadari hidupnya tidak lama lagi, beliau menyampaikan 3 fase kehidupan yang sudah dilalui, ya, menangis. Hanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan itu tidak menafikan kesabaran. Yasbir ala dzalik. Beliau termasuk hamba yang sabar dan diperbolehkan menangis ketika ihtibar. Naam. Faedah yang lain. Annal mu'min la tufariquhu khasyiatullah. Mukmin yang baik tidak pernah hilang dari hatinya perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi. Annal mu'mina la tufariquhu khasyiatullah. Mukmin yang baik tidak pernah hilang dari hatinya perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walau amila ma amila minas salihat. Walau amila ma amila minas salihat. Sebagus apapun amal soleh yang pernah dikerjakan, rasa takutnya tetap ada. Kekhawatiran amalannya tidak diterima tetap ada. Dosa-dosa yang pernah dia kerjakan, dan setiap hamba tidak ada yang lepas dari dosa, kecil ataupun besar, disengaja atau tidak, sekali waktu atau bahkan terus-menerus, itu yang membuat dia khawatir, takut akan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ciri mukmin yang baik. Sebaliknya, ciri seorang munafik berbangga dengan amalan yang enggak seberapa. Amalannya enggak seberapa, tapi bangganya na'udzubillah. Ciri munafik. Mukmin yang baik, yang sempurna imannya, meskipun punya amalan-amalan besar, khanibidina azani Allah wa iyyakum, tetap ada khasyah dalam hatinya. Ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Dan orang-orang yang menyerahkan harta sedekah dan infaknya, Ini ciri mukmin, ciri penghuni surga. Terus menerus tiada putus mengeluarkan infak dan sedekah, baik yang sunnah apalagi yang wajib. Dalam keadaan wa qulubuhum wajilah, hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Takut tidak diterima, takut kurang sempurna, takut kadar keikhlasannya mengecewakan. Ya. Ini perasaan takut yang menghantui. Berkecamuk dalam hati setiap mukmin. Annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka tahu bakal dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diminta bertanggung jawabannya. Saat memberikan harta untuk infak dan sedekah. Kalau itu sedekah sunnah, dia sembunyikan sebaik mungkin. Disembunyikan sebaik mungkin kalau bisa tidak ada seorang pun yang tahu. Dan tidak dia pamerkan. Tidak dia ceritakan. Ada kekhawatiran dalam hatinya. Jangan-jangan tidak diterima. Jangan-jangan kurang sempurna. Jangan-jangan sudah diterima, tapi mendadak dihapus pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akibat perbuatan al-mannu, suka mengungkit kebaikan. Ya. Mukmin yang baik dijaga betul sedekahnya. Kalau itu sedekah sunnah, hukum asalnya ikhfa'us sedekah. Sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu. Ya. Juga enggak perlu dipublikasikan. Fadibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu mukmin yang baik. Kalau yang kurang baik, bahkan dikhawatirkan ada benih kemunafikan dalam hatinya, justru berbangga dengan amalan yang enggak seberapa. Baru kali pertama infak untuk pembangunan masjid. 50 sak semen. Sudah jumawa. Bangganya luar biasa. Masuk masjid kepala terangkat ke atas. Fadibidina azani Allahu wa iyyakum. Setiap Jumat ngecek di papan mading masjid. Yang biasanya ada pengumuman saldo kas masjid. Yang itu ya. Ada dana masuk, ada bantuan masuk. Kok enggak ada ini nama aku di sini. Kan gitu ya. Panggil takmirnya. Kenapa kok enggak ditulis? Oh lupa pak. Tulis. Ya. Tapi saya orangnya baik dan tidak sombong. Ya. Tulis bantuan 50 sak semen. Dari hamba Allah. Dalam kurung. Kasih nomor WA saya. Ya. Jangan nama. Nomor WA saja. Kan gitu ya. Nah, podoai kan dibidina azani Allahu wa iyyakum. Baru sekali. Ya, udah ngerasa paling berjasa, paling hebat, paling dibutuhkan. Kan dibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu berbahaya. Mukmin yang baik justru menyembunyikan amal kebaikannya, menyembunyikan sedekahnya kalau itu sedekah sunnah, karena dia khawatir. Kalau disebutkan, kalau nanti diceritakan, bergeser niatannya, khawatir masuk dalam perbuatan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan hapus pahala sedekah kalian dengan tindakan al-man, mengungkit-ungkit kebaikan ataupun al-adza, melukai perasaan orang yang diberi bantuan. Baik. Wa fihi aidan faedah yang lain. Istihbab zikri ahsani a'malil muhtadhar indahu liyuhsina dhannahu billah wa yamutu alaih. Istihbab zikri ahsani a'malil muhtadhar indahu liyuhsina dhannahu billah wa yamutu alaih. Dianjurkan menyebut amal terbaik yang pernah dilakukan oleh orang yang sedang sekarat. Tujuannya agar orang yang tengah sekarat tersebut berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapannya meninggal di atas husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lihat saudara kita pada kondisi sekarat, itu besarkan rojaknya. Jangan malah dibesarkan khaufnya. Ya, besarkan rojaknya. Caranya gimana? Sebutkan amalan-amalan yang kita ketahui yang menjadi amalan besar yang pernah dilakukan oleh saudara kita. Ya akhi, tenang. Ya, husnubon kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum itu orang baik. Antum sudah begini, begini, begini, begini, begini. Ya, jangan sampai subon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan apa yang sedang dialami. Ya, semoga antum berada di atas kebaikan sampai akhir hayat nanti. Itu yang dianjurkan. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jangan malah dibesarkan rasa takutnya. Udah tahu kondisi sekarat dibisiki di telinga, awas loh. Nanti malam pertama di kuburan, ingat kamu nyolong mangga berapa. Ya. Belum lagi kamu sering keluar tengah malam, ya toh, ngakali pos jaga, ngasih biskuit, ngomongnya ke dapur, ya ternyata ke Gresik. Hati-hati loh, gak amanah itu. Ditagih nanti loh. Bahaya itu. Nanti kalau misalkan itu tercatat jadi dosa, dipukul kamu nanti sama malaikat di kuburan nanti. Remuk tulang-tulangmu nanti. Tambah ketakutan. Khamidina azani Allahu wa iyyakum. Akhirnya apa? Dia takut untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada Rasul mengatakan, "Man ahabba liqa' Allah, ahabballahu liqa'ahu." Orang yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengan hamba tersebut. Kan gitu? Ya kan? Maka besarkan rojaknya. Sebutkan amal-amal yang pernah dia lakukan. Kamu tuh orang baik. Kamu pernah nolong. Kamu pernah berbuat demikian. Ya, kamu pernah ngajari. Ya, semua orang di pulau ini bisa baca kitab, kamu yang ngajari. Masya Allah, besar itu pahalanya. Itu naik rojaknya. Sanibidina azani Allahu wa iyyaku. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Tayyib. Wa fi aidan faedah yang berkaitan. Tatyibu nafsil muhtadar. وَتَبْشِيرُهُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَعَفْوِهِ. Disunahkan menghibur orang yang sedang sekarat. Berikan kabar gembira dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihibur, besarkan rojaknya, talqin kalau sudah sangat dekat. Ya, dengan ucapan La ilaha illallah. Ketika berhasil mengucapkan La ilaha illallah, khalas, berhenti, biarkan. Hanibidina azani Allahu wa iyyakum. Supaya dia termasuk dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Naam. Wa fihi aidan faedah yang berikutnya. Hurmatun niyahah 'alal mayyit. Haramnya niyahah, meratapi kematian sang mayit. Wattiba'u janazatihi binnar, mengiringi jenazahnya menuju pemakaman dengan kobaran api. Tidak boleh. Ya. Pakai api atau yang sejenisnya, obor atau lampu, ya. Atau yang semisalnya, sanibidina azani Allah wa iyakum, tidak diperbolehkan. Niyahah 'alal mayyit, meratapi orang yang meninggal, sanibidina azani Allah wa iyakum, punya beberapa bentuk. Lahu suar, punya banyak bentuk. Satu, fi'lu ma nahahun nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kabar bil hudud, seperti menampar pipi. Ya, nampar pipinya sendiri. Itu niyahah. Walaupun enggak nangis. Dia enggak nangis, enggak jerit. Begitu tahu saudaranya meninggal, orang yang terkasih meninggal dunia, dia tampar pipinya. Ya, enggak, dia belum mati. Tampar lagi pipinya, tampar lagi. Itu niyahah. Mas, jangan tampar pipi, Mas. Itu niyahah. Akhirnya tampar pipi orang yang ngasih tahu. Kan ini nazani Allah wa iyyaku. Masuk. Wa syaqqil juyub, merobek-robek baju. Mau saku baju, imamah, ya, apapun bajunya, atau ngerobek korden rumah, ya kan? Robeki semua, itu termasuk niyahah. Walaupun enggak ada tangisan. Bisa dipahami? Tayyib. Wa da'a bi da'wal jahiliyah, berteriak dengan teriakan-teriakan ala jahiliyah. Ya, berteriak dengan teriakan ala jahiliyah. Ya, teriak pakai toa masjid. Ya, telah meninggal orang terbaik di antara kita, bapak yang terkasih, suami idaman. Ya. Ahli nahwu di zamannya, ahli pancing di masanya, ahli gulat, oh disebutkan semua. Ya toh, selang beberapa menit umumkan lagi, hanibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau sekali enggak masalah, terus-terusan itu ala jahiliyah. Model yang lain diketok pintu setiap orang. Ya, meninggal bangsawan Quraisy misalkan, meninggal dunia, kebiasaan orang jahiliyah dahulu, dan itu termasuk niyahah, da'a bi da'wal jahiliyah, dia ketok pintu rumah setiap orang. Eh, fulan mati, ketok lagi sampingnya. Eh, fulan mati, ketok lagi. Eh, fulan mati. Ya, tanpa terasa, beda kabupaten diketoki. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Waspada. Ya, termasuk niyahah. Wa minan niyahah, termasuk bentuk niyahah, sanibidina azani Allah wa iyakum, an-nudbah, ya, menyebut kebaikan sang mayit, disebut-sebut kebaikannya. Ini orang ini soleh banget, ya. Mbok ya jangan mati dulu, mestinya saya banyak dosa, kok malah dia yang duluan mati, harusnya saya yang duluan mati, kayaknya malah kul maut salah alamat. Nah, itu salah ya. Nah, hakata ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Fadal adzan terlebih dahulu, nanti kita dai. Wa minan niyahah, termasuk bentuk niyahah, sanibidina azani Allah wa iyakum, al-buka asyadid kanauhil hamamah, menangis dengan tangisan histeris disertai dengan suara mirip dengan suara merpati. Ya, sesenggukan nangisnya. Paham ya? Baik. Nah, kalau mau tahu bentuknya seperti apa, bisa lihat anak-anak kecil kalau enggak dituruti, kemudian tantrum, nangis, nah kayak gitu modelnya. Ya, mungkin kalau syabab jarang dijumpai tangisan seperti ini, ya kan? Kalau laki-laki itu kan lebih tangguh. Ya, laki-laki tidak bercerita, kan gitu ya. Diem, enggak nangis, ya, tahu-tahu ngobrol sendiri dengan tembok. Hakada ikhani bidina azani allahu wa iyaku. Kalau hanya sekedar meneteskan air mata dengan tangisan yang wajar, lumrah, tidak ada sesenggukan, apalagi sampai pingsan, tidak ada. Ya, maka itu termasuk buka urrahmah, tangisan karena kasih sayang. Jaiz, boleh. Ikhani bidina azani allahu wa iyaku. Naam. Ini diantara faedah hadis Amr ibn al-As. Masih ada faedah-faedah yang lain, namun dikarenakan waktu yang terbatas, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala.